Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hamdan kathiran tayyiban mubarakan fih, mubarakan alih, kama yuhibbu rabbuna wa yardha. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahabatihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yawmiddin amma ba'd. Ikhwani fid din rahimani wa rahimakumullah, semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa mencurahkan rahmatnya kepada kita sekalian. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala atas berbagai macam anugerah kenikmatan yang diberikannya kepada kita. Sungguh begitu banyak dan besarnya nikmat yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan kepada kita. Dan diantara nikmat terbesar yang Allah subhanahu wa ta'ala anugerahkan kepada seorang hamba adalah nikmat berupa taufik dan pertolongan Allah subhanahu wa ta'ala untuk dapat menuntut ilmu agama. Ini termasuk nikmat yang sangat besar sekali, karena apabila Allah subhanahu wa ta'ala menganugerahkan nikmat ini kepada kita, itu adalah pertanda Allah subhanahu wa ta'ala menginginkan kebaikan bagi kita. Sebagaimana di dalam hadis Al-Bukhari dan Muslim dari sahabat yang mulia Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu ta'ala anhuma, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "May yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din." Barang siapa yang Allah inginkan kebaikan baginya, maka Allah subhanahu wa ta'ala akan memahamkan dia dengan agama. Subhanallah, hadis yang sangat agung, sangat patut untuk selalu kita camkan dalam kehidupan kita. Apabila Allah subhanahu wa ta'ala menghendaki kebaikan dalam diri seseorang, maka Allah subhanahu wa ta'ala akan memahamkan dia dengan agama. Inilah pertanda kebaikan, kunci kebaikan. Oleh karena itu, baik dan buruknya seseorang di sisi Allah subhanahu wa ta'ala adalah tergantung sejauh mana dia memahami agama ini. Makanya Al-Hafidh Ibn Hajar Al-Asqalani Al-Syafi'i rahimahullahu ta'ala menegaskan, "Wa mafhumul hadis anna man lam yatafaqqa fid din ay yata'allam qawa'id al-Islam wa ma yattasilu biha min al-furu' faqad hurrima al-khair." Mafhum hadis ini, kata beliau, barang siapa yang tidak melakukan tafaqquh fid din, yaitu tidak berusaha memahami agama ini, tidak mempelajari kaidah-kaidah mendasarnya, tidak pula cabang-cabangnya, maka sungguh, kata beliau, dia telah diharamkan dari kebaikan. Siapa yang tidak mau belajar sama sekali, maka dia telah diharamkan dari kebaikan. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga menegaskan, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa menempuh satu jalan untuk menuntut ilmu agama, maka Allah subhanahu wa ta'ala akan memudahkan baginya jalan ke surga. Inilah jalan yang memudahkan kita untuk masuk ke dalam surga Allah subhanahu wa ta'ala, menuntut ilmu. Dan masuk surga itulah kesuksesan yang sejati, kebahagiaan yang hakiki. Jangan pernah kita tertipu dengan kesuksesan kita di dunia ini. Jangan pernah kita mengira kesuksesan kita di dunia ini adalah sesuatu yang sejati. Itu semuanya hanyalah semu. Allah subhanahu wa ta'ala menyatakan, فَمَنْ زُحْزِهَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ. Barang siapa yang dibebaskan dari neraka dan dimasukkan ke dalam surga, maka sungguh dialah orang yang sukses. Dialah orang yang beruntung. Inilah kesuksesan yang sejati. Apabila kita diselamatkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dari azabnya dan dimasukkan ke dalam surga. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam telah mengabarkan jalan yang memudahkan kita untuk masuk ke dalam surga, untuk menggapai kesuksesan yang sebenarnya, adalah dengan menuntut ilmu agama. Ya. Tidak ada jalan yang lainnya. Karena hanya dengan mengetahui ilmu agama, seseorang bisa memilih dengan pilihan yang terbaik dari jalan-jalan kehidupan yang terbentang di hadapannya. Hanya dengan kacamata ilmu yang sahih, dia dapat melihat mana jalan kebaikan untuk dia lalui dan mana jalan kejelekan untuk dia hindari. Oleh karena itu, jemaah sekalian, hendaklah kita senantiasa bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala atas nikmat pertolongan Allah tabaraka wa ta'ala kepada kita untuk dapat bersama-sama melakukan tafaqquh fid din, berusaha menuntut ilmu agama yang mulia ini. Semoga ini adalah pertanda bahwa Allah subhanahu wa ta'ala menginginkan kebaikan untuk kita, sebagaimana yang telah disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam tersebut. Apabila Allah menghendaki kebaikan untuk seseorang, maka Allah subhanahu wa ta'ala akan memahamkannya dengan agama. Adapun tema kita pada kesempatan ini insyaallah ta'ala, ada dua pembahasan. Yang pertama tentang sebab-sebab dimudahkannya seseorang mendapatkan rizki. Kemudian yang kedua, sebab-sebab terkabulnya doa. Ini dua pembahasan termasuk bagian yang sangat penting di dalam kehidupan kita. Karena selama kita hidup, kita adalah makhluk yang selalu butuh kepada Allah. Tidak bisa lepas. Tidak sekejap mata pun kita lepas dari kebutuhan terhadap Allah subhanahu wa ta'ala. Makanya Nabi kita yang mulia, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pun berdoa kepada Allah, wala takilni ila nafsi tarfata'in. Ya Allah, jangan engkau biarkan diriku sendiri meskipun hanya sekejap mata, tanpa ditolong oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak sedetik pun, atau lebih kurang daripada itu, di dalam kehidupan kita di dunia ini, kecuali selalu butuh kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, kita mesti senantiasa menyadari, kita adalah makhluk yang lemah. Kalau Allah tidak, Allah subhanahu wa ta'ala menolong kita, menganugerahkan nikmatnya dan rizkinya kepada kita, kita tidak akan dapat hidup. Kita tidak akan dapat hidup. Dan yang lebih berbahaya sesungguhnya, apabila kita hidup dalam keadaan seperti orang mati. Lebih baik mati daripada hidup tapi seperti orang mati. Maksudnya apa hidup seperti orang mati? Hidup seperti binatang-binatang ternak, bahkan lebih jelek, yaitu dalam keadaan menyekutukan Allah Subhanahu wa taala dan kafir kepadanya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Matsalul ladzi yadhkuru rabbahu wal ladzi la yadhkuru rabbahu, matsalul hayyi wal mayyit." Perumpamaan orang yang berzikir kepada Rabb-nya dan orang yang tidak berzikir kepada Rabb-nya seperti orang hidup dan orang mati. Dan Allah Subhanahu wa taala mengabarkan kepada kita tentang orang-orang yang hidup tetapi tidak beriman kepada Allah dan menyekutukannya. Ulaika hum syarrul bariyah. Mereka itulah sejelek-jeleknya makhluk. Demikian pula firman Allah, innahum illa kal an'am bal hum adallu sabila. Tidaklah mereka itu kecuali seperti binatang ternak, bahkan mereka lebih sesat jalannya daripada binatang ternak tersebut. Maka kita selalu butuh kepada Allah Subhanahu wa taala untuk mencurahkan berbagai macam kenikmatan kepada kita, memberikan rezeki, dan yang lebih penting daripada itu adalah membutuhkan, kita butuh kepada Allah agar memberikan hidayah kepada kita. Oleh karena itu jemaah sekalian, kita akan membahas bagian yang pertama, sebab-sebab seseorang dianugerahkan rizki oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama adalah istighfar, memohon ampun dan bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Memohon ampun atas dosa-dosa dan bertobat kepada Allah termasuk sebab terbesar yang akan membuat Allah Subhanahu wa taala mencurahkan rezeki kepada kita. Terlebih apabila kita menyadari bahwasannya kita adalah makhluk yang tidak pernah luput dari dosa. Tidak pernah lepas dari dosa. Oleh karenanya jemaah sekalian, harus kita pahami, bukanlah orang yang terbaik itu yang tidak pernah berbuat dosa sama sekali, bukan. Tetapi hamba Allah yang terbaik adalah apabila dia terjerumus dalam dosa, dia tidak tenggelam di dalamnya. Dia tidak mau terus-menerus terbuai di dalamnya. Dia segera taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Alladzina idza fa'alu fahishatan aw dhalamu anfusahum dzakarullah fastaghfaru lidzunubihim. Allah mengabarkan kepada kita tentang sifat orang-orang yang bertakwa. Apabila mereka melakukan satu perbuatan keji ataupun menzalimi dosa, menzalimi diri-diri mereka, maka mereka segera ingat kepada Allah dan memohon ampun terhadap dosa-dosa mereka. Ini sifat orang yang bertakwa. Artinya, orang yang bertakwa pun bisa saja dia terjerumus dalam satu perbuatan dosa. Namun bedanya dengan orang yang tidak bertakwa, orang yang bertakwa ini segera taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak terus-menerus dia tenggelam di dalam lembah dosa. Terlebih lagi, kalau dia memiliki saudara, memiliki sahabat yang baik. Siapa sahabat yang baik? Sahabat yang baik adalah yang selalu memberikan nasihat kepada kita. Ini sahabat terbaik kita. Sahabat yang selalu memperhatikan kita apabila terjerumus dalam dosa, memberikan nasihat, memberikan teguran. Walaupun kadang dia salah, kadang dia salah caranya menegur kita, tapi itu urusan dia. Yang penting bagi kita adalah mengambil nasihat. Karena Allah Subhanahu wa taala menyatakan, "Wa dzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin." Berilah peringatan, berilah nasihat, karena sesungguhnya nasihat itu bermanfaat bagi orang-orang yang beriman. Jadi, kaum mukminin, orang-orang yang bertakwa, mungkin saja dia terjerumus dalam dosa, tetapi dia segera taubat kepada Allah. Sebagaimana juga Nabi sallallahu alaihi wasallam menegaskan, kullu bani Adam khata wa khairul khata'in at-tawwabun. Setiap anak Adam khata, bukan khati, tetapi khata artinya selalu dia berbuat dosa, sering terjerumus dalam dosa. Tetapi kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebaik-baiknya orang yang berbuat dosa tersebut adalah yang senantiasa bertaubat. Makanya Allah menegaskan, innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang senantiasa bertaubat dan senantiasa menyucikan diri. Bersamaan dengan itu jemaah sekalian, orang yang bertaubat kepada Allah, di samping dia mendapatkan ampunan, mendapatkan keutamaan, demikian pula dia akan dianugerahkan rizki yang melimpah ruah. Sebagaimana Nabiullah Nuh alaihi salam berkata kepada kaumnya, dan ini Allah sebutkan di dalam surat Nuh ayat ke-10 sampai ke-12 tentang nasihat Nabi Nuh alaihi salam kepada kaumnya. Dan kaumnya adalah pelaku kesyirikan pertama kali. Ini harus baca sejarah. Terjadinya kesyirikan pertama kali, apa penyebabnya? Dan penyebabnya adalah sama dengan sebab kesyirikan yang terjadi pada hari ini. Masih terus. Aneh sekali. Ini modusnya syaitan menjerumuskan manusia dalam kesyirikan sejak pertama kali dan sampai hari ini dan sampai di negeri kita masih itu-itu saja. Tapi anehnya banyak juga yang terjerumus. Iya. Kalau kita pernah kehilangan barang, pernah kehilangan motor misalkan, apa penyebabnya? Oh, ternyata kuncinya cuman satu yang diandalkan. Kalau begitu kita tambah kunci double. Pencuri makin bingung. Tapi ini kesyirikan. Sejak pertama sampai hari ini orang terjerumus dalam syirik, masih metode itu yang digunakan oleh syaitan. Ini yang terjadi pada umat Nabi Nuh alaihi salam, tapi bukan itu pembahasan kita. Cuman kita ambil ucapan Nabi Nuh alaihi salam kepada kaumnya. Apa kata beliau? Fakultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa'a 'alaykum midrara wa yumdidukum bi amwali wa banina wa yaj'al lakum jannat wa yaj'al lakum anhara. Kata Nabiullah Nuh alaihi salam kepada kaumnya, maka aku katakan kepada mereka, istaghfiru rabbakum, mohon ampunlah kepada Rabb kalian. Mari kita perhatikan ayat yang mulia ini jemaah sekalian. Nabiullah Nuh alaihi salam, rasul yang pertama Allah utus ke muka bumi ini, setelah berlalu 10 abad tidak pernah terjadi kesyirikan, beliau katakan mohon ampunlah kepada Rabb kalian. Beliau tidak mengatakan mohon ampunlah kepada Allah, tetapi kepada Rabb kalian. Karena ada makna yang beliau inginkan untuk dipahami. Bahwasannya dia adalah Rabb yang merupakan sesembahan kalian. Sesembahan kalian itu adalah Rabb. Rabb itu artinya apa? Yang terkumpul padanya 3 sifat. Mencipta, mengatur, dan menguasai. Yang mencurahkan berbagai macam kenikmatan kepada kita. Yang mengatur dan menguasai alam ini. Maka di situ mengandung peringatan apa? Untuk kalian mengingat nikmat yang diberikan kepada kalian. Dan mengingat bahwasannya kalian yang menciptakannya adalah dia. Dan dia yang akan mematikan dan dia maha mampu untuk membalas. Dan dia maha mampu untuk membalas segala apa yang kalian kerjakan. Itu makna yang diinginkan Nabi Nuh alaihi salam. Beliau tidak mengatakan istaghfirullah, tapi istaghfiru rabbakum, Rabb kalian yang telah menciptakan kalian, menganugerahkan rizki dan mencurahkan berbagai macam kenikmatan. Jangan lupakan itu. Innahu kana ghaffara. Sesungguhnya dia, kata beliau, adalah yang maha mengampuni. Diberikan motivasi kepada kita. Allah maha mengampuni. Tidak ada satu dosa pun yang hamba itu memohon pengampunan kepada Allah dengan sebenar-benarnya, kecuali pasti diampuni. Kemudian, beliau mengabarkan kepada kita, sebagaimana yang Allah firmankan, apa manfaat istighfar? Yursilis sama'a alaikum midrara. Niscaya Allah subhanahu wa ta'ala akan menurunkan hujan yang melimpah ruah kepada kalian. Hujan, air adalah sebab kehidupan. Suburnya kehidupan di dunia. Wa yumdidkum bi amwali wa banina. Dan menganugerahkan kepada kalian harta-harta dan anak-anak. Wa yaj'al lakum jannati wa yaj'al lakum anhara. Dan menganugerahkan kepada kalian kebun-kebun serta sungai-sungai. Inilah manfaat istighfar yang sangat besar yang Allah subhanahu wa ta'ala akan anugerahkan kepada kita. Iya. Sebagaimana jemaah sekalian, kaum yang berbuat dosa, Allah tidak akan mengazab mereka apabila mereka masih memohon ampun kepadanya. Luar biasa manfaat istighfar. Makanya Imam Al-Hasan Al-Basri rahimahullahu ta'ala, pernah datang kepadanya seseorang mengadukan musim kemarau. Bagaimana ini solusinya? Beliau bilang, istighfar kepada Allah, mohon ampun. Beliau tidak mengatakan langsung doa kepada Allah, tetapi istighfar, perbaiki dulu diri kita. Ada lagi orang yang datang mengeluhkan kemiskinannya, kefakirannya. Beliau nasihatkan istighfar kepada Allah. Ada lagi yang datang mengadukan kekeringan pada kebun-kebunnya. Beliau bilang juga istighfar, mohon ampun kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Satu lagi datang mengadukan sudah lama menikah belum punya anak. Beliau bilang istighfar kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Satu saja solusinya. Dan ini pernah terjadi di masa kita ini. Asy-Syaikh Ibnu Baz rahimahullah di dalam satu majlis juga seperti itu. Didatangi seseorang yang sudah lama menikah belum punya anak. Bertanya kepada Syekh, bagaimana solusinya? Syekh cuma kasih satu kalimat. Akthiru minal istighfar. Perbanyaklah istighfar. Setahun kemudian dia datang kepada Syekh, alhamdulillah saya sudah punya anak. Persis seperti yang Allah subhanahu wa ta'ala kabarkan di dalam ayat ini. Istaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis sama'a alaikum midrara wa yumdidukum bi amwali wa banina. Mohonlah ampun kepada Rabb kalian. Sesungguhnya dia maha pengampun. Maka dia akan menurunkan hujan yang melimpah ruah kepada kalian. Dan menganugerahkan kepada kalian harta-harta dan anak-anak. Maka istighfar kepada Allah subhanahu wa ta'ala termasuk pintu rizki yang sangat besar. Demikian pula firman Allah subhanahu wa ta'ala, wa ya qawmi istaghfiru rabbakum, sebagaimana Allah menghikayatkan Nabi Hud alaihi salam berkata kepada kaumnya, wahai kaumku, mohon ampunlah kepada Rabb kalian. Thumma tubu ilaih, kemudian bertobatlah kepadanya. Yursilis sama'a alaikum midrara, maka Allah akan menurunkan hujan yang melimpah ruah kepada kalian. Wa yazidukum quwwatan ila quwwatikum, dan akan menambah kekuatan terhadap kekuatan kalian yang sudah ada. Jadi subhanallah, inilah diantara manfaat istighfar, memohon ampun kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Terlebih lagi, tatkala kita menyadari dosa-dosa kita yang begitu besar, dosa-dosa kita yang begitu banyak, maka hendaklah kita memperbanyak istighfar kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, barang siapa yang ingin berbahagia dengan catatan amalnya, hendaklah dia memperbanyak istighfar. Banyak sekali manfaat istighfar. Namun, istighfar yang benar tidak sekedar diucapkan dengan lisan, tapi diikuti dengan taubat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan taubat itu pada hakikatnya apabila memenuhi syarat-syarat taubat. Yang pertama adalah ikhlas karena Allah subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, menyesali perbuatan dosa. Kemudian yang ketiga, segera meninggalkan perbuatan dosa tersebut. Yang keempat, bertekad tidak akan mengulangi dosa itu di masa yang akan datang. Yang kelima, dilakukan pada waktunya, yaitu sebelum kematian datang menjemput kita, atau sebelum matahari terbit dari barat. Kemudian yang keenam, apabila dosa kita terkait dengan hak orang lain yang kita zalimi, maka harus meminta pemaafan ataupun penghalalan. Inilah enam syarat taubat yang harus kita penuhi. Ya. Jadi ini yang pertama, pintu rizki terbesar adalah istighfar dan taubat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang kedua, memanfaatkan waktu pagi untuk mencari rezeki. Karena waktu pagi adalah waktu yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah berdoa kepada Allah agar memberkahi umatnya di waktu tersebut. Sebagaimana dalam hadis yang diriwayatkan Imam Abu Dawud, At-Tirmidzi dan yang lainnya, disahihkan oleh Syekh Al-Albani. Dari sahabat yang mulia Sakhr Al-Ghamidi radhiyallahu anhu, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah berdoa, Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Ya Allah, berkahilah umatku di awal hari mereka. Kapan disebut awal hari? Apabila telah terbit waktu fajar. Ya. Terus sampai masuk pertengahan. Kalau sudah pertengahan berarti waktu zuhur. Ya. Jadi sejak sholat subuh, kemudian setelah matahari terbit, dan seterusnya sampai zuhur, inilah waktu yang terbaik untuk mencari rezeki. Dan ba'da subuh sampai matahari terbit adalah waktu yang terbaik untuk memperbanyak zikir terlebih dahulu. Dan bahkan disunahkan setelah kita sholat subuh, kita duduk di tempat kita sholat. Sebagian ulama menafsirkan tidak mesti tepat di tempat kita sholat, yang penting di masjid tempat kita sholat. Gak apa-apa dia berpindah tempat. Iya. Apa yang kita lakukan? Bukan bermain-main HP, bukan. Berzikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan zikir itu banyak bentuknya. membaca Al-Quran termasuk zikir yang sangat agung. Demikian pula menuntut ilmu termasuk sebaik-baiknya zikir. Yang penting aktivitas ibadah, zikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sampai terbit matahari. Ketika matahari sudah naik kurang lebih 2 meter dari tempat dia terbit, maka disunnahkan untuk sholat sunnah. Baru kemudian kita beraktivitas. Ada sebuah ungkapan yang menarik dari Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala. Beliau adalah seorang ulama yang sangat produktif di dalam menulis. Luar biasa kalau kita lihat karya-karya Syekhul Islam hari ini, nampaknya tidak sebanding dengan umur beliau. Ya mungkin kita sudah lebih tua dari beliau, sampai 10% karya beliau kita enggak punya. Demikian pula dalam jihad fisabilillah. Beliau dikenal orang yang memiliki kekuatan yang sangat besar dan mampu memberikan semangat terhadap pasukan. Satu hari, ketika beliau sedang melakukan aktivitas rutinnya, setelah subuh duduk berzikir kepada Allah, sampai terbit matahari, maka tiba-tiba datang muridnya, Al-Imam Al-Qayyim rahimahullah. Beliau pun berkata kepadanya, inilah sarapan pagiku. Ini sarapan pagiku. Ini sarapan pagi beliau. Berzikir sampai terbit matahari. Kalau aku tidak, inilah sumber kekuatanku, kata beliau. Kalau aku tidak melakukannya, maka hilang kekuatanku. Ya. Nah ini, aktivitas yang sangat baik di waktu pagi, kemudian setelah itu dilanjutkan dengan aktivitas mencari rezeki. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah berdoa, Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Ya Allah, berkahilah umatku di awal hari mereka, di pagi hari. Ya. Yang meninggal mau disolatkan, oh, iya. Di break dulu aja. Baik. Kita break sebentar, insyaallah kita ikut menyolatkan ada saudara kita yang meninggal. Wabillahi taufik walhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulihil amin wa ala alihi wa sahabatihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Fa ikhwani fid din wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa mencurahkan rahmatnya kepada kita sekalian. Kita lanjutkan insyaAllah ta'ala pembahasan tentang sebab-sebab dimudahkannya rezeki bagi seseorang. Yang kedua adalah memulai usaha mencari rezeki sejak pagi hari. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah mendoakan secara khusus kepada Allah subhanahu wa ta'ala bagi umat beliau, Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Ya Allah, berikanlah keberkahan pada umatku di awal hari mereka atau di pagi hari. Ini doa dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk umatnya. Para ulama kemudian menjelaskan hadis ini menunjukkan bahwa pagi hari itu adalah waktu yang penuh keberkahan, baik untuk beribadah kepada Allah, menuntut ilmu, berzikir, ataupun untuk kehidupan dunia kita, mencari rezeki dan lain sebagainya. Waktu pagi adalah waktu yang terbaik. Makanya pagi sama sekali bukan waktu yang dianjurkan untuk tidur. Illa li'arid, dikatakan para ulama, kecuali ada satu keadaan yang memaksa kita. Mungkin sakit, atau mungkin semalam begadang karena satu hal yang penting. Ya. Begadang di waktu malam itu pun hukum asalnya adalah makruh. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak suka berbicara setelah sholat isya, dan beliau tidak suka tidur sebelum maghrib. Setelah isya langsung tidur, kecuali ada perkara penting yang perlu dibicarakan. Ya. Maka tidur pagi tidak dianjurkan, baik dalam syariat, demikian pula dinasihatkan para ulama, walaupun tidak ada dalil yang melarang. Ya, hanya saja ada athar-athar seperti dari Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma atau dari Ibnu Umar, beliau melarang anak-anaknya untuk tidur di waktu pagi. Karena waktu pagi adalah waktu yang paling banyak berkahnya. Sayang kalau hanya digunakan untuk tidur. Tapi hendaklah beraktivitas yang bermanfaat, apakah untuk akhirat kita ataupun untuk dunia kita. Ya. Dan disebutkan dalam hadis ini, wa kana idza ba'atha sariyatan aw jaysan ba'athahum fi awwalin nahar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila mengutus satu pasukan kecil maupun besar, beliau utus di awal hari, di pagi hari. Wa kana Sakhr, dan Sakhr sahabat yang meriwayatkan hadis ini, rajulan tajiran, beliau adalah seorang pedagang. Ini kebetulan yang meriwayatkan hadis ini sahabat yang pedagang juga. Wa kana yab'athu tijaratahu min awwalin nahar fa asra wa kathura maluhu. Beliau mengutus kafilah dagangnya sejak pagi hari, maka beliau mendapatkan keuntungan yang besar dan menjadi banyak hartanya. Dan dikatakan oleh Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu taala, وَنَوْمُ الصَّبْحَةِ يَمْنَعُ الرِّزْقَ. Tidur di waktu pagi menghalangi rizki, termasuk sebab terhalangnya rizki bagi seseorang. لِأَنَّ ذَلِكَ وَقْتٌ تُطْلَبُ فِيهِ الْخَلِيقَ تَطْلُبُ فِيهِ الْخَلِيقَ أَرْزَاقَهَا. Sebab waktu pagi adalah waktu di mana makhluk mencari rizkinya. Wahuwa waktu kismatil arzak, dan dia adalah waktu dibagi-baginya rezeki. Demikian pula beliau berkata, wa arba'atun tajlibur rizqa qiyamul lail wa kathratul istighfari bil ashar wa ta'ahudus sadaqah wa zikru awwalan nahar wa akhirah. Imam Al-Qayyim rahimahullahu taala berkata, empat hal yang mendatangkan rezeki: salat malam, memperbanyak istighfar di waktu sahur, selalu bersedekah, dan berzikir di pagi hari dan sore hari. Wa arba'atun tamna'u rizqa. Dan ada empat hal, kata beliau, yang menghalangi rezeki. Naumus subhah, tidur di waktu pagi. Wa qillatus salati, dan sedikit salat. Wal kasalu, dan malas. Wal khiyanah, dan bersifat khianat. Ini nasihat-nasihat para ulama kita. Maka hadis yang mulia ini jelas, waktu pagi adalah waktu yang sangat baik untuk mencari rezeki. Iya. Karena Rasulullah SAW mendoakan umatnya mendapat berkah di pagi hari. Kemudian yang ketiga adalah berdoa. Karena Allah Subhanahu wa taala telah menyatakan, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da idza da'ani. Dan apabila hamba-Ku bertanya tentang Aku, maka sungguh Aku dekat. Aku mengabulkan doanya orang yang berdoa apabila dia berdoa kepada-Ku. Falyastajibu li walyu'minu bi la'allahum yarshudun. Maka hendaklah mereka memenuhi perintah-Ku, dan hendaklah mereka beriman kepada-Ku agar mereka selalu berada di dalam kebenaran. Maka Allah menegaskan, siapa yang berdoa kepada-Nya pasti akan dikabulkan. Sebagaimana kita meyakini sebelumnya, Allah dialah Ar-Razzaq yang memberikan rezeki. Dan ini adalah salah satu nama Allah yang maha agung. Inna Allah huwa Ar-Razzaq dzul quwwatil matin. Sesungguhnya Allah dialah Ar-Razzaq yang maha memberikan rezeki, pemilik kekuatan yang sangat kokoh. Maka sudah sepatutnya kita memohon rezeki kepada-Nya. Dan Nabi Isa alaihi salam pernah ditantang oleh kaumnya, atau diminta oleh kaumnya, untuk meminta kepada Allah mendatangkan makanan langsung dari langit. Maka pada akhirnya Nabi Isa alaihi salam pun berdoa kepada Allah, dan disebutkan di dalam penafsiran para ulama, Allah mengutus langsung malaikat membawa makanan dari langit, dan mereka semua menyaksikan. Seperti yang disebutkan dalam surat Al-Ma'idah ayat ke-114. Qala Isa ibn Maryam, Allahumma rabbana anzil alayna ma'idatan minas sama' takunu lana idan li awwalina wa akhirina wa ayatun minka warzuqna wa anta khairur raziqin. Nabi Isa bin Maryam berdoa, wahai Rabb kami, turunkanlah kepada kami satu hidangan dari langit, sehingga hari turunnya tersebut kami jadikan sebagai hari raya bagi kami, dan makanan itu mencukupi orang yang bersama kami maupun yang setelah kami, dan menjadi tanda bagi kekuasaan-Mu, dan berilah rizki kepada kami, sesungguhnya Engkaulah sebaik-baiknya yang memberikan rezeki. Disebutkan di dalam penafsiran ayat ini, Allah utus langsung malaikat membawa makanan dari langit sebagai tanda kebenaran Nabi Isa alaihi salam, dan untuk menguatkan keimanan para pengikutnya. Maka Allah Subhanahu wa taala dialah Ar-Razzaq, dan sebaik-baik yang memberikan rezeki, kepada-Nya lah kita meminta rizki. Meminta rizki kepada Allah beda dengan minta kepada makhluk. Meminta kepada makhluk tercelah. Dan makhluk sekali kita minta, mungkin baginya tidak masalah, atau bahkan dia senang. Tapi seringkali kalau kita minta terus-menerus, dia malah tidak senang kepada kita. Beda dengan Allah Ar-Razzaq yang maha memberikan rezeki. Kalau kita tidak minta kepada-Nya, dia marah. Man lam yas'alillah yaqdum 'alaih. sebagaimana sabda Rasulullah SAW, barang siapa yang tidak meminta kepada Allah, maka Allah murka kepadanya. Semakin banyak kita meminta kepadanya, maka Allah semakin cinta kepada kita. Karena itu menunjukkan apa? Ketundukan kita kepadanya, ibadah kita kepadanya, permohonan kita kepadanya, bagian dari ibadah yang sangat agung. Maka banyak-banyaklah berdoa, meminta rizki maupun mengeluhkan segala yang kita butuhkan kepadanya. Baik. Kemudian yang keempat, termasuk pintu rizki yang sangat besar adalah takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan ini adalah solusi segala permasalahan kita. Apapun masalah yang kita hadapi di muka bumi ini, inilah jalan keluar yang terbaik. Ngapain susah-susah mikir? Kenapa harus terlalu bersedih, goncang, gundah gulana ketika menghadapi masalah? Bukankah Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memberikan jalan keluar yang terbaik, yaitu apa? Takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana dalam surat At-Talaq ayat kedua dan ketiga, Allah Subhanahu wa Ta'ala menegaskan, وَمَنْ يَتَّكِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبْ. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah akan berikan baginya jalan keluar, yaitu solusi atas semua permasalahannya. Dan dia akan diberikan rizki dari arah yang tidak dia sangka-sangka. Tiba-tiba saja kita dianugerahkan rizki yang kita gak pernah mengharap, gak pernah menyangka ada pintu rizki dari arah tersebut. Apabila kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, malah yang kita anggap sumber rizki kita, penghasilan kita, kadang tidak menghasilkan. Yang kita tidak anggap sebagai sumber penghasilan kita, Allah jadikan dia menghasilkan. Dan juga dalam ayat yang keempat surat Talak, Allah Subhanahu wa Ta'ala menegaskan, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra." Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah akan memudahkan urusannya. Ya, barang siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memudahkan urusannya. Jadi subhanallah, di dalam rangkaian ayat-ayat ini Allah berikan jaminan kepada orang yang bertakwa. Pertama, solusi, jalan keluar. Apa saja permasalahan yang dia hadapi, maka jalan keluarnya adalah takwa kepada Allah. Kemudian yang kedua, Allah berikan rizki dari arah yang tidak disangka-sangka. Dan yang ketiga, Allah akan berikan kemudahan dalam segala urusannya. Iya. Oleh karenanya jemaah sekalian, tatkala kita dihadapi berbagai macam kesulitan dalam kehidupan dunia ini, jangan sampai kemudian kita menempuh jalan keluar yang di situ mengandung maksiat kepada Allah. Tatkala kita ditimpa kefakiran dan kemiskinan misalkan, jangan kemudian kita mau bekerja apa saja yang penting dapat duit, padahal pekerjaan itu haram. Justru itulah yang mendatangkan masalah bagi kita. Kalaupun misalkan masalah kita di dunia teratasi, maka tunggu tidak lama akan datang masalah yang lebih besar. Dan yang lebih besar lagi adalah masalah di akhirat. Iya. Lebih baik kita susah di dunia dalam keadaan bertakwa kepada Allah daripada hidup senang dengan kemewahan dan kenikmatan dunia namun bermaksiat kepada Allah. Makanya ulama kita mengingatkan, musibah dalam ketaatan itu lebih baik daripada nikmat dalam kemaksiatan. Dan setiap nikmat yang tidak mendekatkan seseorang kepada Allah, maka dia adalah musibah. Sebagaimana yang dikatakan ulama ussalaf, kullu ni'matin la tuqarribu min Allah fahiya baliyah. Setiap nikmat yang tidak mendekatkan seseorang kepada Allah, hakikatnya itu adalah musibah. Oleh karenanya, di dalam hadis Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu, yang diriwayatkan al-Imam al-Baihaqi, disahihkan oleh Syekh Al-Albani. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Annahu lam tamuta nafsun hatta tastawfiya rizqaha." Bahwasannya tidak akan mati satu jiwa sampai dia menyempurnakan rezekinya. Enggak usah khawatir. Rezeki kita enggak akan kemana-mana. Yang sudah ditetapkan untuk kita enggak akan mungkin meleset. Enggak akan bisa diambil orang lain. Fattaqullaha wa ajmilu fit talab. Maka bertakwalah kepada Allah dan perbaguslah di dalam memohon. Wala yahmilannakum istibta'ur rizqi an tatlubuhu bima'asillah. Jangan sampai karena lambatnya rizki membawa kalian untuk mengejarnya dengan berbuat maksiat kepada Allah. Fa innahu la yudraku ma indallah illa bi ta'atihi. Karena sesungguhnya kata beliau, tidak akan tergapai apa yang ada di sisi Allah, yaitu rizkinya, kecuali dengan taat kepadanya. Sebagaimana juga yang Allah janjikan dalam surat Al-A'raf ayat ke-96. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ard walakin kadzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Andaikan penduduk negeri-negeri beriman dan bertakwa kepada Allah, maka sungguh kami akan bukakan bagi mereka keberkahan-keberkahan yang melimpah dari langit dan dari bumi. Akan tetapi mereka mengingkari, mereka mendustakan, maka kami azab atas apa yang mereka kerjakan tersebut. Jamaah sekalian, kalau kita coba renungkan sedikit saja ayat ini, sesungguhnya ayat ini terkandung di dalamnya solusi segala problematika yang kita hadapi. Problematika berbangsa dan bernegara, pribadi dan masyarakat, kecil maupun besar, ini dia solusinya. Sederhana. Solusinya sederhana sekali. Iman dan takwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kita mau bikin program apapun, kita mau merencanakan pembangunan dalam segala bidang dengan perencanaan yang sebaik-baiknya, apapun yang kita buat, tanpa iman dan takwa, tidak akan ada satu solusi yang baik bagi kita. Tidak akan ada keberkahan bagi kita. Allah subhanahu wa ta'ala telah menyatakan, walau anna ahlul qura amanu wattaqau, andaikan penduduk satu negeri beriman dan bertakwa, niscaya kami akan bukakan untuk mereka keberkahan-keberkahan dari langit dan dari bumi. Dan keberkahan itu, jamaah sekalian, dengannya yang sedikit menjadi bermanfaat. Harta yang sedikit namun diberkahi oleh Allah subhanahu wa ta'ala bisa jadi lebih bermanfaat daripada banyak namun tidak diberkahi. Ini yang harus kita pahami. Yang harus kita pahami, yang memberikan manfaat kepada kita bukan sedikit maupun banyaknya. Subhanallah, kalau kita perhatikan negeri kita ini, luar biasa kekayaannya. Luar biasa. Ya. Kekayaan alamnya. Bahkan kepintaran dan kecerdasan manusia-manusianya. Luar biasa. Tapi berapa banyak manfaat yang bisa kita ambil darinya? Ya. Ada negeri yang lain, kekayaannya, kekayaan alamnya sedikit. Tetapi Allah berikan berkah kepada mereka, sehingga bermanfaat bagi mereka. Apa manfaat terbesar yang bisa kita saksikan dalam kehidupan mereka? Ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan juga manfaat-manfaat duniawi. Yaitu tidak banyak masalah. Ya. Nah ini. Jadi, yang sedikit tapi diberkahi, manfaatnya lebih besar daripada kita punya banyak namun tidak diberkahi, sedikit manfaat yang bisa kita ambil. Kemudian yang kelima, termasuk pintu rizki adalah menjauhi perbuatan maksiat. sebagaimana Allah tegaskan di dalam surat Ar-Rum ayat ke 41. Zahar al-fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas liyudhiqahum ba'd alladhi 'amilu la'allahum yarji'un. Kata Allah, telah nampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusia, supaya Allah merasakan kepada mereka sebagian dari akibat perbuatan mereka agar mereka kembali ke jalan yang benar. Allah subhanahu wa ta'ala mengabarkan di dalam ayat ini terjadinya malapetaka, musibah yang menimpa manusia disebabkan apa? Dosa mereka. Disebabkan dosa-dosa mereka. Makanya, kalau kita ditimpa satu musibah, yang pertama yang kita lakukan apa? Taubat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Sebelum kita berpikir, oh ini ada kesalahan teknis, ini ada macam-macam yang sifatnya alamiah. Sebelum itu semua, taubat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Karena tidaklah Allah timpakan musibah kepada kita kecuali karena dosa. Maka ayat ini juga bermakna menjauhi perbuatan-perbuatan dosa tersebut, termasuk sebab dianugerahkan kebaikan-kebaikan, termasuk rizki di dalamnya. Kemudian yang keenam, termasuk pintu rizki yang sangat besar adalah bertawakal kepada Allah subhanahu wa ta'ala, yaitu bergantung hati seseorang, dia sandarkan, dia pasrahkan dirinya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dia pasrahkan rizkinya hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Karena Allah menegaskan, sebagaimana dalam surat At-Talaq ayat ketiga, وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ. Barang siapa yang bertawakal kepada Allah, maka cukuplah Allah baginya. Maksudnya, cukuplah Allah sebagai penolongnya. Artinya, Allah akan senantiasa memberikan pertolongan kepadanya. Dan tawakal adalah termasuk ibadah yang sangat agung. Bahkan Allah menafikan tawakal dari orang-orang yang tidak beriman. Wa'alallahi fatawakkalu in kuntum mu'minin. Dan hendaklah hanya kepada Allah kalian bertawakal apabila kalian benar-benar beriman. Artinya yang tidak bertawakal kepada Allah berarti dia bukan orang beriman. Iya. Maka tawakal adalah ibadah yang sangat agung. Bahkan dikatakan oleh Syekh Abdurrahman bin Hasan bin Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahumullahu taala dalam kitabnya Fathul Majid, at-tawakkul huwa nihayatu tahqiqit tauhid. Tawakal itu adalah puncak penegakan tauhid seseorang. Ini adalah bukti terbesar seseorang itu bertauhid kepada Allah subhanahu wa ta'ala, tidak menyekutukannya. Dan itu jamaah sekalian tidak mungkin diraih seseorang tanpa mempelajari tauhid. Mustahil. Dia akan bisa bertawakal kepada Allah dengan sebenar-benarnya tanpa mempelajari tauhid. Inilah di antara manfaat tauhid dalam kehidupan kita. Memunculkan ibadah yang sangat agung dalam diri kita, yaitu tawakal. Yang kemudian dengan tawakal ini, segala apapun yang kita butuhkan dalam kehidupan kita akan dipenuhi oleh Allah subhanahu wa ta'ala, sebagaimana yang Allah tegaskan, وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ. Barang siapa bertawakal kepada Allah, maka cukuplah Allah sebagai penolongnya. Pasti akan ditolong siapapun yang bertawakal kepada Allah. Bahkan di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dari sahabat yang mulia Umar bin Al-Khattab radhiyallahu taala anhu, disahihkan oleh Syekh Al-Albani, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menegaskan, "Lau annakum tawakkaltum 'ala Allah haqqa tawakkulih, la razaqakum kama yarzuqu at-tayra taghdu himasa wa taruhu bitana." Andaikan kalian bertawakal kepada Allah dengan sebenar-benarnya tawakal, maka Allah akan memberikan rizki kepada kalian seperti Allah memberikan rizki kepada burung. Burung itu pergi di pagi hari dalam keadaan lapar, dan dia kembali di sore hari dalam keadaan kenyang. Makhluk kecil, namun Allah berikan jaminan rizki kepadanya. وَمَا مِنْ دَابَةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا. Tidak ada yang berjalan, yang melata di muka bumi ini, kecuali Allah jamin rizkinya. Allah berikan jaminan. Maka sudah sepatutnya makhluk itu bertawakal kepada Allah di dalam persoalan rizki. Jangan kemudian dia bergantung kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala. Dan di dalam hadis ini terdapat isyarat bagi kita bahwa tawakal itu tidak menafikan usaha. Ya. Burung saja dia bekerja. Dia pergi di pagi hari dan pulang di sore hari. Kemana dia? Mencari rezeki. Artinya orang yang bergantung kepada Allah bukan berarti dia tidak usaha. Tetapi dia tidak bergantung kepada usahanya. Dia tidak menganggap pekerjaannya itulah yang hatinya harus bergantung kepadanya. Dia tidak menggantungkan hatinya, harapannya kepada bosnya, majikannya, bisnisnya. Itu semua hanya sebab. Yang memberikan rizki adalah Allah subhanahu wa ta'ala. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kepada kita, man ta'allafa syai'an wukila ilaih. Barang siapa bergantung kepada sesuatu, dia akan dibiarkan kepadanya. Maksudnya apa? Barang siapa bergantung kepada selain Allah, Allah tidak akan menolongnya. Siapa yang lebih mengandalkan pekerjaannya, bisnisnya, majikannya, bosnya, ataupun kecerdasannya, kepintarannya, maka Allah akan biarkan dia, Allah tidak akan menolongnya. Itu makna sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, man ta'allaqa syai'an wukila ilaih. Siapa yang bergantung kepada sesuatu, dia akan dibiarkan kepada sesuatu tersebut. Yakni tidak akan ditolong oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Sebaliknya, wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Barang siapa yang bertawakal kepada Allah, cukuplah Allah subhanahu wa ta'ala yang akan menolongnya. Terlebih lagi, saat kita dihadapi satu kesulitan. Atau menghadapi satu kesulitan. Nah inilah, saat-saat jiwa seseorang itu kadang goncang. Dan itu tergantung dari imannya. Tergantung dari pemupukan tauhid di dalam dirinya. Maka saat-saat seperti ini, yang lebih penting bagi kita untuk bergantung kepada Allah dan mengadu kepadanya. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mengabarkan kepada kita jaminan dari Allah. Barang siapa yang hanya menyandarkan urusannya kepada Allah, pasti Allah akan menolongnya. Sebagaimana dalam hadis Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu diriwayatkan Imam Abu Daud, At-Tirmidzi dan yang lainnya. Disahihkan oleh Syekh Al-Albani. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man asabathu faqah fa anzalaha bin nas lam tusadda faqatuhu." Barang siapa ditimpa satu kesusahan, kemudian dia adukan kesusahan itu kepada manusia, maka tidak akan tertutupi kesusahannya tersebut. Wa man anzalaha billah. Dan barang siapa yang mengadukan kesusahannya tersebut kepada Allah subhanahu wa ta'ala, fayushikullahu lahu au awshakallahu lahu bilgina imma bimautin ajilin au ginan ajil. Maka tidak lama Allah subhanahu wa ta'ala akan memberikan kepadanya kecukupan. Seperti apa kecukupan yang diberikan kepadanya? Yaitu dengan kematian yang dekat atau kekayaan yang dekat. Kematian yang dekat ini apa artinya? Ulama menjelaskan kematian yang dekat ini ada dua makna. Yang pertama, ada kerabatnya yang memiliki harta meninggal dunia. Kemudian dia dapat warisan. Tapi jangan diharapkan ya. Apalagi diusahakan. Siapa yang mengusahakan keluarganya mati supaya dia dapat warisan, maka dia tidak dapat warisan. Itu hukumannya. Itu hukum fikihnya dalam syariat. Dia enggak dapat warisan. Iya. Dia mempercepat yang belum seharusnya dipanen. Itu makna yang pertama. Makna yang kedua adalah dia sendiri mati. Sehingga dia tidak butuh lagi dengan rizki di dunia ini. Iya. Dia akan diberikan anugerah rizki yang lebih baik, yaitu rizki di negeri akhirat. Rizki dari Allah subhanahu wa ta'ala. Auginan ajil. Yang berikutnya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, atau kecukupan yang dipercepat. Artinya dia akan diberikan segala solusi yang Allah percepat. Iya. Jadi ini makna hadis ini. Tetapi kalau dia mengadukan urusannya kepada manusia, dia sandarkan tawakalnya kepada makhluk, dikatakan Imam Al-Mubarakfuri rahimahullah ketika menjelaskan hadis ini, maka tidak akan terpenuhi kebutuhannya, tidak akan tertutupi, kalaupun tertutupi saat itu, niscaya dia akan ditimpakan kesusahan yang lebih besar daripada itu. Ini makna yang terkandung di dalam hadis yang mulia ini. Iya. Jadi tawakal kepada Allah subhanahu wa ta'ala termasuk sebab seseorang dianugerahkan rizki. Dan perlu dipahami, sebagaimana dijelaskan Imam Al-Qayyim rahimahullah di dalam kitabnya Al-Fawaid. Jangan dipahami bahwasannya tawakal itu hanya dalam perkara duniawi. Bahkan setinggi-tingginya tawakal seseorang kepada Allah adalah dalam perkara akhirat. Yaitu agar dia selalu bisa beribadah kepada Allah. Agar dia senantiasa mendapatkan petunjuk dalam kehidupan. Ini yang paling penting untuk kita perhatikan. Kita sandarkan diri kita kepada Allah di dalam perkara tersebut. Iya. Jangan selalu kita berpikir, saya tawakal rizki saya, makan saya, kesehatan saya, dan lain-lain kepada Allah. Ada yang lebih penting daripada itu. Kita bergantung kepada Allah, tawakal kepadanya dalam urusan hidayah. Dalam sholat kita, puasa kita, zakat kita. Itu pun harus kita bergantung kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan kata Imam Al-Qayyim rahimahullah, barang siapa yang bergantung kepada Allah, tawakal kepadanya pada urusan-urusan akhirat, niscaya Allah akan mencukupi urusan dunianya. Iya, Allah akan mencukupi urusan dunianya. Dan memang keadaan kita sebagai makhluk yang lemah sudah harus seperti itu. Inilah rahasianya. Mengapa kita selalu mengucapkan setiap hari, menegaskan setiap hari, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada-Mu kami beribadah. Kemudian disusul dengan wa iyyaka nasta'in, hanya kepada-Mu kami mohon pertolongan. Karena kita tidak akan mampu beribadah kepada Allah tanpa pertolongannya. Maka sudah sepatutnya kita bersandar hanya kepadanya. Iya. Kemudian yang ketujuh, termasuk pintu rizki adalah tafarruq. Memusatkan diri. Berkonsentrasi penuh. Menghadirkan hati dan khusyuk di dalam beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ini ibadahnya seorang mukmin. Bukan ibadah fisiknya saja, tapi hatinya melayang-layang, tak tentu arah. Tetapi dia pusatkan hatinya, dia hadirkan hatinya, dia khusyuk dalam beribadah. Ini juga termasuk sebab rizki. Di dalam hadis qudsi yang diriwayatkan Al-Imamul Hakim, disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullahu taala, dari sahabat yang mulia Ma'kil bin Yasar radhiyallahu anhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya bani Adam, tafarraq li'ibadati amla qalbaka ghinan wa amla yadayka rizqan." Wahai anak Adam, hendaklah kalian memusatkan diri untuk beribadah kepadaku, niscaya aku akan penuhi hatimu dengan kecukupan, dan akan aku penuhi dua tanganmu dengan rezeki. Subhanallah, ini jaminan dari Allah. Siapa yang ibadahnya khusyuk? Ini sebagai peringatan bagi kita, jangan sampai kegundahan kita, kegelisahan kita dalam persoalan duniawi melalaikan kita dari ibadah. Ataupun kita beribadah, tapi hati kita tidak pada ibadah tersebut. Hati kita ingat ke pasar, ingat pada pekerjaan. Bukankah rizki itu dari Allah? Dan kita sedang beribadah kepada Allah. Mengapa kita mengingat selainnya tatkala beribadah kepadanya? Ya bani Adam, tafarraq li ibadati amla qalbaka ghinan wa amla yadayka rizqan. Wahai anak Adam, berkonsentrasi penuhlah dalam beribadah kepadaku. Niscaya aku akan penuhi hatimu dengan kecukupan, dan aku penuhi tanganmu dengan rezeki. Iya. Kemudian juga Allah menyatakan, ya bani Adam, la taba'at minni fa amla qalbaka faqran wa amla yadayka syuglan. Janganlah engkau menjauh dariku, wahai anak Adam, sehingga aku memenuhi hatimu dengan kefakiran dan memenuhi tanganmu dengan kesibukan. Ya. Ini subhanallah, peringatan yang agung bagi kita. Jangan sampai kesibukan kita mencari rezeki mengganggu konsentrasi kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya seorang mukmin itu tidak mungkin dia beralasan saya sibuk. Saya sibuk kerja, saya sibuk bisnis, saya enggak ada waktu menuntut ilmu. Dan ketika dia menuntut ilmu, dia berkonsentrasi. Bukan dia menuntut ilmu, HP-nya terbuka terus, sambil pegang HP, nanti kalau ada telpon, dia berdiri, pergi keluar, terima telpon dulu, baru balik. Ini bukan adab yang baik dalam menuntut ilmu. Matikan HP-nya. Simpan dulu. Ini termasuk konsentrasi dalam ibadah, dalam menuntut ilmu. Demikian pula dalam sholatnya. Ketika dia sholat, dia khusyuk, dia konsentrasi penuh. Dia matikan HP-nya. Dia tidak mengingat urusan-urusan dunianya. Ingat kepada Allah Subhanahu wa taala saja. Ini sebab yang agung seseorang dianugerahkan rezeki. Kemudian yang ke-8, mengiringi haji dengan umrah. Sebagaimana dalam hadis yang diriwayatkan Al-Imam Tirmidzi, An-Nasa'i dan yang lainnya, dari sahabat yang mulia Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tabi'u bainal haji wal umrah." Sertakanlah antara haji dengan umrah. Fa innahuma yanfiyanil faqra wadh-dhunuba kama yanfil qir khabathal hadid. Karena sesungguhnya haji dan umrah tersebut dapat menghilangkan kefakiran dan menghapus dosa sebagaimana api menghilangkan kotoran pada besi, wadh-dhahab wal-fiddah, demikian pula pada emas dan perak. Walaisa lil hajjatil mabrur thawabun ilal jannah, dan tidaklah pahala haji yang mabrur itu kecuali surga. Ya. Maka melakukan haji dan umrah termasuk sebab seseorang diberikan kekayaan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagaimana sebab diampunkannya dosa-dosa yang dia lakukan. Kemudian yang ke-9, berinfak di jalan Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang Allah tegaskan dalam surat Saba ayat ke-39. Wa ma anfaqtum min syai'in fa huwa yukhlifuh wa huwa khairur raziqin. Dan apa saja yang kamu nafkahkan, maka Allah akan menggantinya dan dialah sebaik-baik yang memberikan rezeki. Dalam hadis yang diriwayatkan Imam Muslim dari sahabat yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya bani Adam, anfik unfik alaik." Wahai anak Adam, berinfaklah. Niscaya aku akan berinfak kepadamu. Kemudian yang ke-10, berinfak secara khusus kepada para penuntut ilmu agama. Maksudnya di sini penuntut ilmu yang menghabiskan kebanyakan waktunya dalam menuntut ilmu. Sampai-sampai dia sudah tidak punya waktu untuk mencari rezeki. Dia tidak punya waktu untuk urusan dunia. Apakah seperti ini boleh? Jawabannya boleh. Selama tidak membahayakan dirinya dan orang lain. Membahayakan dirinya contohnya apa? Dia enggak kerja menuntut ilmu tapi dia minta-minta. Itu membahayakan diri. Tapi kalau dia sabar dengan kefakiran, dia enggak meminta-minta, maka itu kebaikan. Itu kebaikan yang sangat besar. Iya. Bahkan kadang orang yang fakir lebih dapat menuntut ilmu daripada orang kaya. Daripada orang yang lagi banyak uangnya. Kalau banyak uang pingin jalan-jalan terus. Ya. Kalau dia fakir, gak ada pikiran mau kemana-mana. Terpusat menuntut ilmu. Iya, ini sering seperti itu. Demikian pula membahayakan orang lain. Contohnya, dia punya tanggungan. Dia punya tanggungan dan dia tidak bekerja dengan alasan konsentrasi menuntut ilmu. Tapi kemudian tanggungannya, apakah istrinya atau orang tuanya atau anak-anaknya, menjadi terlantar. Sehingga menjadi tanggungan orang lain, menyusahkan orang lain, atau bahkan meminta-minta. Iya. Maka dalam kondisi seperti itu, dia harus bisa membagi waktu. Tetapi kalau dia enggak membahayakan orang lain, boleh baginya, dan itu adalah kebaikan yang sangat besar. Apabila dia memusatkan diri menuntut ilmu, tidak ada satu aktivitas dunia pun yang dia lakukan seperti mencari rezeki. Iya. Dan inilah harapan-harapan umat di masa yang akan datang. Dan mereka inilah salah satu pintu terbaik bagi kita untuk beramal soleh. Orang-orang yang memusatkan diri untuk beribadah kepada Allah, dan sebesar-besarnya ibadah kepada Allah diantaranya adalah menuntut ilmu agama. Ini terbuka bagi kita pintu untuk beramal saleh. Ini hikmahnya. Ini hikmahnya. Mereka pusatkan diri untuk, dan dulu ada di masa para, di masa sejak masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah ada Ahlus Suffah, termasuk Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Siapa? Orang sahabat yang paling banyak mengajarkan hadis kepada kita. Abu Hurairah. Iya. Beliau ini dulu tidak bekerja apa-apa. Hanya berdiam diri di masjid, selalu menemani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau Nabi makan, dia makan. Kalau Nabi tidak makan, dia juga tidak makan. Sampai-sampai suatu hari, karena saking kelaparannya, beliau ikat perutnya dengan batu. Dan beliau sampai pingsan, sahabat-sahabat yang lain mengira orang ini sudah gila. Ya. Sampai pingsan karena kelaparan. Karena itu, dia enggak bekerja apa-apa, dia konsentrasi penuh menuntut ilmu agama. Hasilnya apa? Seperti yang beliau katakan, bahwa para sahabat Muhajirin dan Ansar ada yang disibukkan dengan perdagangan mereka ataupun ladang mereka, sedangkan aku berkonsentrasi penuh untuk menuntut ilmu. Maka hasilnya bisa kita nikmati hari ini. Iya. Hasilnya untuk orang banyak. Jadi ini hikmahnya. Demikian pula hikmah yang sangat agung adalah kesempatan bagi kita yang punya kelebihan rezeki untuk berinfak kepada mereka. Dan itu adalah termasuk sebab terbesar kita mendapatkan tambahan rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Ini hikmah yang sangat agung adanya orang-orang seperti ini. Sebagaimana diceritakan oleh sahabat yang mulia Anas bin Malik radhiyallahu anhu dalam hadis yang diriwayatkan Imam At-Tirmidzi dan sahihkan oleh Syekh Al-Albani. Kata beliau, "Kana akhawani ala ahdin Nabi sallallahu alaihi wasallam." Dahulu di masa Nabi sallallahu alaihi wasallam ada dua orang bersaudara. Fakana ahaduhuma ya'ti an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam wa akhar yahtarif. Maka salah satu dari keduanya selalu mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk menuntut ilmu, satunya lagi sibuk bekerja. Fashakal muhtarif akahu ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka saudaranya yang bekerja ini pada akhirnya mengadukan saudaranya yang kerjanya hanya menuntut ilmu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Diadukan. Kenapa diadukan? Karena enggak membantu dia. Iya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kemudian bersabda, la'allaka turzaku bih. Bisa jadi engkau mendapatkan rizki karena dia. Iya. Maka dijelaskan para ulama, hadis yang mulia ini menunjukkan membantu para penuntut ilmu agama adalah sebab seseorang itu dianugerahkan rizki yang melimpah. Dan lebih dari itu sebetulnya jamaah sekalian, orang yang membantu para penuntut ilmu dengan hartanya, dia enak. Dia enggak capek menuntut ilmu, tapi dia dapat pahalanya. Iya. Dan ketika penuntut ilmu ini kelak mendakwahkan ilmunya, dia juga dapat bagian. Ya. Nikmat sekali kan? Itu lebih nikmat daripada rizki duniawi. Ya. Karena Rasulullah SAW bersabda, "Man jahhaza ghaziyan fi sabilillah faqad ghaza." Barang siapa menyiapkan orang yang berjihad di jalan Allah, sungguh dia telah ikut berperang. Padahal dia enggak ngapa-ngapain. Cuman membantu persiapannya. Dananya, senjatanya, kendaraannya. Bahkan kata beliau, "Waman khalafa ghaziyan fi sabilillah bi khairin faqad ghaza." Barang siapa yang membantu pejuang di jalan Allah, membantu keluarga pejuang di jalan Allah dengan satu kebaikan, maka dia sungguh telah ikut berjuang. Jadi misalkan orangnya pergi berjuang, atau katakan pergi menuntut ilmu, dia tinggalkan keluarga, kita bantu keluarganya, kita dapat pahala sama dengan dia yang pergi. Subhanallah, nikmat yang sangat besar. Dikatakan para ulama, hadis ini berlaku umum. Siapa yang membantu orang yang taat kepada Allah, termasuk orang yang sholat misalkan, kita bantu siapkan air wudhunya, kita bantu masjidnya, kita bangun masjidnya, kita berikan penerangan, dia sholat, kita gak ngapa-ngapain, dapat pahala. Iya. Jadi jangan sia-siakan. Itu yang lebih penting. Itu yang lebih penting. Iya. Dan membantu para penuntut ilmu, para pengajar kebaikan, ini juga sama dengan membantu orang-orang yang lemah. Dan sesungguhnya pada hakikatnya kita diberikan rezeki karena mereka. Sebagaimana ditegaskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Abghuni du'afa'akum." Kata beliau, "Senangkanlah aku dengan bersegera membantu orang-orang yang lemah kalian. Fa innakum innama turzaquna wa tunsaruna bi du'afa'ikum." Karena sesungguhnya pada hakikatnya kalian diberikan rezeki dan ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala dikarenakan kalian membantu orang-orang yang lemah di kalangan kalian. Iya. Jadi membantu orang-orang yang lemah, lebih khusus lagi membantu para penuntut ilmu dan para pengajar kebaikan, orang-orang yang mengajak ke jalan Allah, mengajarkan ilmu yang bermanfaat, adalah sebab seseorang dianugerahkan rizki yang berlimpah ruah. Namun yang lebih penting daripada itu, dia dianugerahkan pahala yang melimpah dari Allah Subhanahu wa taala. Iya. Meskipun itu bukan berarti orang yang menuntut ilmu itu dia mengharap kepada manusia. Justru orang yang menuntut ilmu adalah orang yang paling jauh dari mengharap kepada manusia, karena dia tahu ilmu agama. Dia orang yang seharusnya paling kuat tawakalnya, paling bergantung kepada Allah. Jangan malah dia orang yang paling suka mengharap kepada manusia, apalagi sampai meminta-minta. Makanya kita juga harus peka. Justru mereka itulah yang tidak meminta-minta, yang sesungguhnya lebih afdal untuk dibantu, bukan pengemis. Bukan pengemis. Allah Subhanahu wa taala telah mengabarkan kepada kita sifat-sifat orang-orang yang fakir yang terikat di jalan Allah. Di dalam surat Al-Baqarah ayat ke-273. Lil fuqara'il ladina uhsiru fi sabilillah. Kata Allah, berinfaklah kepada orang-orang fakir yang terikat di jalan Allah. Terikat di jalan Allah artinya apa? Dia tidak mampu untuk mencukupi kebutuhannya sendiri. Karena apa? Karena ada satu pekerjaan besar yang dia lakukan, yaitu pekerjaan di jalan Allah. Apakah menuntut ilmu, berjihad fisabilillah, berdakwah dan yang semisalnya. Bahkan dikatakan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, bisa jadi sebetulnya dia mampu. Tapi kalau dia bekerja, maka sudah pasti yang ini terlalaikan. Ya. Dia biasanya menuntut ilmu setiap hari. Bukan dia enggak mampu bekerja, dia mau mampu saja kalau dia mau bekerja. Namun ketika dia bekerja, waktunya untuk menuntut ilmu menjadi berkurang atau bahkan tersita sama sekali. Ya. Orang kalau sudah kerja capek, menuntut ilmu sudah susah konsentrasinya. Ya. Maka orang-orang seperti inilah yang dimaksud dalam ayat ini. Terikat di jalan Allah. La yastati'una darban fil ardi. Mereka tidak mampu untuk berusaha di muka bumi. Yahsabuhumul jahilu aghniya'a min at-ta'affuf. Namun orang-orang yang tidak tahu keadaan mereka menyangka mereka adalah orang-orang yang berkecukupan. Kenapa? Karena mereka memiliki sifat ta'affuf, menjaga kesucian diri, tidak suka meminta-minta. Tidak suka meminta-minta dan tidak menampakkan kalau dia butuh. Kalau enggak suka minta tapi menampakkan dia butuh, sama saja. Ya. Atau kasih kalimat-kalimat sindiran. Ya. Atau pasang status. Ya. Yang menunjukkan dia lagi butuh ini, lagi butuh itu. Ya. Akhirnya orang nanya, lagi butuh apa? Ya. Nah ini, bukan seperti itu. Ta'rifuhum bisimahum, la yas'alunan nasa ilhafa. Kata Allah Subhanahu wa taala, kamu kenal mereka dengan tanda-tanda mereka, yaitu tidak meminta-minta kepada manusia secara mendesak. Wa ma tunfiqu min khairin fa innallaha bihi alim. Dan tidaklah ada satu yang kalian infakkan dari kebaikan kecuali Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya Maha mengetahuinya. Iya. Ini sifat para penuntut ilmu. Kemudian yang ke-11. Termasuk pintu rizki yang sangat besar adalah silaturrahim. Menyambung hubungan rahim. Hubungan kekeluargaan atau kekerabatan. Ini termasuk pintu rizki. Sebagaimana dalam hadis Al-Bukhari dan Muslim. Dari sahabat yang mulia Anas bin Malik radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man sarrahu ayyubsata lahu fi rizqihi aw yunsa'alahu fi atharihi falyasil rahimahu." Siapa yang ingin rizkinya dilapangkan atau umurnya dipanjangkan, maka hendaklah dia menyambung kekerabatannya, hubungan kekerabatan. Misalkan hubungan kita dengan sepupu-sepupu kita, apalagi kakak adik kita, apalagi orang tua kita, atau kakek nenek, atau paman bibi kita. Iya, hubungan kekerabatan. Iya. Dan sebaik-baik orang yang menyambung hubungan kekerabatan, bahkan itulah hakikatnya, adalah apabila kita menyambung kekerabatan terhadap keluarga yang memutuskan hubungan dengan kita. Kalau kita menyambung hubungan kekerabatan dengan keluarga yang baik kepada kita, itu sudah wajar. Tapi hakikat menyambung hubungan kekerabatan terhadap keluarga yang berusaha memutuskan hubungan dengan kita. Maka ini, di samping dia adalah ibadah yang sangat agung, sangat diperhatikan di dalam syariat, juga termasuk pintu rizki dan akan memanjangkan umur seseorang. Iya. Kemudian yang ke-12. memuliakan orang-orang yang lemah dan berbuat baik kepada mereka. Ini sudah kita singgung tadi, yaitu Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Hal tunsaruna wa turzaqun illa bidu'afaikum." Hakikatnya tidaklah kalian ditolong dan diberikan rezeki kecuali dikarenakan orang-orang yang lemah yang kalian bantu. Ini hadis sahih diriwayatkan Al-Bukhari dari Mus'ab bin Sa'ad radhiyallahu taala anhu. Ya. Maka membantu orang-orang yang lemah adalah sebab kita mendapatkan rezeki. Kemudian yang ke-13, berhijrah di jalan Allah. Berhijrah di jalan Allah. Sebagaimana Allah tegaskan dalam surat An-Nisa ayat ke-100. Wa may yuhajir fi sabilillah yajid fil ardi muragaman katsiran wa sa'atan. Barang siapa berhijrah di jalan Allah, niscaya ia akan mendapati di muka bumi ini tempat hijrah yang luas dan rizki yang banyak. Apa arti hijrah? Ulama menjelaskan hijrah itu terbagi dua. Hijrah maknawiyah dan hijrah hissiyah. Hijrah maknawiyah itu bermakna, dan inilah hakikat hijrah, hijrah dari kemaksiatan kepada ketaatan. Inilah hakikat hijrah sesungguhnya. Hijrah dari syirik kepada tauhid, dari bid'ah kepada sunnah, dari maksiat kepada ketaatan. Al-muhajir man hajara ma nahallahu anhu wa rasuluh. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, orang yang berhijrah itu adalah yang meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah dan Rasulnya. Inilah hakikat hijrah yang sebenarnya. Kemudian yang kedua, hijrah hissiyah. Hijrah yang sifatnya konkret terlihat, yaitu berpindah dari satu tempat ke tempat yang lainnya. Dan ini ada dua bentuk. Bentuk yang pertama, berhijrah dari negeri yang penuh dengan ketakutan kepada negeri yang aman. Maksudnya, berhijrah dari tempat di mana kita tidak mampu mengamalkan syariat kecuali dalam keadaan takut, sehingga sebagian syariat tidak mampu kita amalkan. Apakah boleh kita tetap tinggal di tempat itu, kemudian sebagian syariat tidak kita amalkan dengan alasan ada yang mengancam kita? Enggak boleh. Alam takun ardullahi wasi'ah fatuhajiru fiha? Bukankah bumi Allah itu luas sehingga kalian bisa berhijrah kepadanya? Enggak boleh. Misalkan seorang muslimah tinggal di Perancis enggak pakai jilbab dengan alasan pemerintah melarang, nanti saya kena denda atau kena hukuman. Enggak boleh. Dia harus pindah. Harus hijrah ke sini aja di Indonesia, alhamdulillah. Ya. Aman bagi siapa yang mau menjalankan agamanya. Nikmat. Ini termasuk nikmat yang sangat besar. Ya. Kemudian yang kedua, hijrah dari negeri kekufuran kepada negeri Islam. Dan ini adalah kewajiban sepanjang masa sampai hari kiamat. Kecuali hijrah dari Makkah dan Madinah ke tempat lainnya tidak akan lagi pernah terjadi. Artinya selamanya dua negeri ini tidak akan pernah menjadi negeri kekafiran kembali seperti pernah terjadi dahulu. Sampai hari kiamat akan tetap menjadi negeri Islam. Maka tidak ada lagi hijrah dari Makkah dan Madinah. Iya. Jadi ini hijrah, semua bentuk ini tetap disyariatkan, tetap diwajibkan sampai hari kiamat. Apabila ada sebab-sebab yang mengharuskan kita untuk pergi berhijrah. Ya. Dan dalam ayat yang mulia ini, surat An-Nisa ayat ke-100, Allah subhanahu wa ta'ala memberikan jaminan bagi siapa yang berhijrah, maka dia akan mendapatkan bumi Allah itu luas serta keluasan rizki. Rizki yang melimpah. Jadi, gak usah khawatir. Gak usah khawatir. Jangan takut. Seorang yang misalkan harus meninggalkan pekerjaan yang haram, enggak usah khawatir, enggak usah takut. Allah berikan jaminan. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah akan berikan jalan keluar. Makanya dikatakan oleh Al-Hasan bin Abdul Muhsin Al-Abbad, salah seorang putra Al-Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad, saya berkali-kali tanya kepada bapakku, Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad, ya, ulama besar ahli hadis di abad ini, sisa-sisa ahli hadis yang tersisa, ahli hadis kota Madinah. Berkali-kali saya tanya kepada bapakku, apa jalan keluar orang yang bekerja dan diharuskan dari instansinya untuk potong jenggot atau cukur jenggot? Ya. Syekh jawabannya cuma satu. Hendaklah dia takwa kepada Allah. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan berikan jalan keluar baginya. Itu saja jawaban Syekh. Artinya apa? Dia carilah pekerjaan yang lebih baik, yang dengan itu dia dapat menjalankan syariat agamanya. Iya. Pasti Allah akan berikan jalan keluar. Itu jaminan dari Allah. Apakah ada yang ragu lagi dengan jaminan Allah? Wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Siapa yang bertawakal kepada Allah, cukuplah Allah sebagai penolongnya. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra. Siapa yang bertawakal, bertakwa kepada Allah, maka Allah akan mudahkan urusannya. Urusan apapun. Yakin terlebih dahulu. Kalau keyakinan sudah ada, langkah akan mantap. Tapi kalau masih ragu, ya, enggak akan mantap langkahnya. Yakin terlebih dahulu. Burung saja, dia bertawakal kepada Allah dan dia mencari rezeki, Allah berikan rezekinya. Tidak akan mati seseorang sampai dia menyempurnakan rezekinya. Ya. Inilah 13 pintu rezeki, sebab-sebab yang dengannya insyaallah taala akan dimudahkan rezeki bagi seseorang. Ini saya kutip dari kitab Mukhtasar Al-Fiqhil Islami karya Syekh Muhammad bin Abdullah At-Tuwaijiri. Antum bisa lihat di situ 13 poin tersebut. Ada satu faedah terakhir. Dari 13 poin yang kita sebutkan di sini, semuanya adalah ibadah. Semuanya adalah ibadah kecuali satu. Nah, siapa yang tahu satu itu? Nomor keberapa dia? Saya lupa nomornya. 13 poin ini semuanya ibadah kepada Allah. Tidak ada hubungan dengan dia pergi kerja supaya dapat uang banyak, enggak. Semuanya ibadah. Istighfar, tawakal, berinfak, konsentrasi ibadah. Kecuali satu. Hah? Apa sih? Iya, poin kedua ya. Iya. Mencari rezeki di waktu pagi. Iya. Selainnya adalah ibadah. Ya. Tidak ada dari 13 poin ini dia harus belajar manajemen yang bagus. Ya, itu sudah dipahami. Ya. Semuanya ibadah. Nah, sekarang pertanyaan, apakah boleh kemudian seseorang dia beribadah dan dia harapkan dengannya kenikmatan duniawi? Ya. Kenikmatan duniawi. Jawabannya boleh. Apabila hal itu hanyalah dia ikut sertakan, bukan niat asalnya. Bukan niat intinya. Niat intinya adalah ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala untuk mendapatkan balasan di akhirat. Tetapi boleh dia sertakan nikmat, dia sertakan harapan mendapatkan rezeki di dunia. Dilimpahkan rezeki di dunia, dimudahkan urusannya, disembuhkan sakitnya. Atau saudaranya ada yang sakit, semoga disembuhkan. Ini juga termasuk sebaik-baiknya obat. Bersedekah dengan niat kesembuhan keluarga kita yang sakit. Iya, sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Dawu mardakum bisadaqah." Obatilah orang-orang sakit kalian dengan sedekah. Nah ini, maka kesimpulan dari ayat-ayat dan hadis-hadis ini adalah seorang itu beribadah hendaklah dia niat karena Allah, namun boleh dia sertakan niat untuk mendapatkan jalan keluar dalam permasalahan duniawi. Ya, ini boleh. Tetapi kalau dia niatkan karena Allah murni, tidak ada niatnya untuk juga mendapatkan kenikmatan duniawi, itu lebih afdal. Itu lebih afdal. Kenapa kita katakan tadi boleh? Sebab ayat-ayat dan hadis ini dipahami dengan jelas hal itu boleh. Sebagaimana satu ayat misalkan Nabi Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib." Barang siapa bertawakal, bertakwa kepada Allah, maka akan diberikan jalan keluar dan diberikan rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Ini dengan mudah dapat kita pahami, orang bertakwa kepada Allah, bersamaan dengan itu dia ingin mendapatkan jalan keluar dari kesempitan hidup atau dari permasalahan hidup dan mendapatkan rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka, boleh. Iya, hanya saja niat utamanya adalah beribadah. Kalau begitu, apakah boleh kemudian dia beribadah ikhlas karena Allah, tapi dia juga ingin dipuji orang? Nah, kalau ini boleh atau tidak? Ini sama sekali tidak boleh. Ini termasuk dosa terbesar setelah syirik besar. Karena dia termasuk apa? Syirik kecil. Ya. Kalau kita mau rinci, ada 5 rinciannya. Ada 5 rinciannya niat orang-orang beribadah. Yang pertama adalah dia beribadah kepada Allah semata-mata karena Allah, tidak ingin dengan ibadahnya itu dia dibalas di dunia, tidak pula ingin dipuji oleh orang. Inilah tingkatan yang tertinggi. Inilah tingkatan yang tertinggi. Kemudian tingkatan yang kedua, dia beribadah ikhlas karena Allah, bersamaan dengan itu dia pun ingin mendapatkan balasan di dunia. Apakah suatu rezeki atau urusannya dimudahkan atau permasalahannya diberikan jalan keluar dan yang semisalnya. Hal ini boleh berdasarkan dalil-dalil yang kita sebutkan semuanya tadi. Iya. Hal ini boleh. Tetapi lebih afdal yang pertama. Kemudian yang ketiga, orang yang beribadah kepada Allah, tidak sedikit pun dia ikhlas karena Allah, atau ada motivasi keikhlasan tapi sedikit sekali. Yang lebih besar atau bahkan seluruhnya adalah agar dia mendapatkan balasan di dunia. Ini apa hukumnya? Hukumnya adalah syirik besar. Dia beribadah kepada Allah, tidak ada niat karena Allah, kecuali sedikit sekali. Yang mendominasi, atau bahkan seluruhnya, adalah keinginan mendapatkan balasan di dunia. Maka ini bukan lagi syirik kecil, tapi syirik besar. Sebagaimana yang Allah tegaskan dalam surat Hud, ayat ke-15 dan 16. Man kana yuridul hayatad dunya wa zinataha. Barang siapa menginginkan kehidupan dunia dan perhiasannya. Nuwaffi ilaihim a'malahum fiha wa hum fiha la yubkhasun. Niscaya kami balas secara sempurna amalan-amalan mereka di dunia ini dan mereka tidak dirugikan sedikit pun. Ulaika ulaikal ladina laisa lahum fil akhirah illa an-nar. Mereka itulah yang tidak mendapatkan bagian di akhirat kecuali neraka. Wa hadita ma sana'u fiha, dan terhapus amalan yang mereka kerjakan di dunia. Wa batilum ma kanu ya'malun, dan menjadi batil amalan mereka. Na'udzubillah. Ya. Kata Allah, yang menginginkan dunia dan perhiasannya dengan amal-amal ibadahnya, maka kami sempurnakan balasannya di dunia. Ini keadilan Allah. Tetap dia mendapatkan balasan namun di dunia. Makanya orang-orang kafir yang berbuat kebaikan, apakah mereka dapat balasan? Dapat. Tetapi hanya di dunia ini saja. Itu keadilan Allah. Di akhirat kelak, laisa lahum fil akhirati illa an-nar. Mereka tidak mendapatkan apa-apa di akhirat kecuali neraka. Na'udzubillah. Ini yang keberapa? Yang ketiga. Yang keempat. Yang ketiga ini bentuknya macam-macam. Ada yang menginginkan harta, ada yang menginginkan gajinya dinaikkan, ada yang menginginkan jabatan, iya, dan seterusnya. Adapun yang keempat, orang yang beribadah kepada Allah, orang yang beribadah kepada Allah dengan niat ikhlas karena Allah, tetapi juga ada terselip niat dia ingin dipuji orang, sehingga dia pertontonkan amalannya atau dia perdengarkan. Inilah yang disebut dengan riya dan sum'ah. Dia ikhlas, dia ingin pahala. Maksudnya ikhlas di situ dia juga ingin pahala, tetapi dia juga ingin mendapatkan pujian manusia. Maka ini termasuk syirik kecil. Jadi dibedakan dengan yang sebelumnya. Kalau sebelumnya ada materi yang jelas dia dapatkan, kekayaan ataupun jabatan. Kalau yang ini hanya pujian orang. Iya. Enggak dapat apa-apa, cuman dia dipuji. Iya. Maka ini adalah syirik kecil dan termasuk dosa terbesar setelah syirik besar. Iya. Karena syirik kecil itu adalah dosa terbesar setelah syirik besar. Kemudian yang kelima. Orang yang beribadah kepada Allah semata-mata niatnya untuk dipertontonkan kepada manusia, atau mayoritas niatnya, niatnya karena Allah sedikit sekali atau tidak ada sama sekali, maka ini adalah syirik besar. Dia beribadah supaya ingin dipuji orang, tidak ada niatnya karena Allah ataupun sedikit sekali, maka ini adalah syirik besar. Inilah syiriknya kaum munafikin. Seperti yang Allah sebutkan dalam surat An-Nisa ayat ke-142. Wa idza qamu ila sholati qamu kusala yura'una an-nasa wa la yadhkuruna Allah illa qalila. Dan apabila mereka berdiri untuk salat, mereka berdiri malas-malasan. Mereka ingin mempertontonkan salatnya itu kepada manusia, riya. Dan mereka tidak mengingat Allah di dalam sholatnya kecuali sedikit. Inilah perincian 5 niat-niat manusia di dalam beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Adapun ibadah-ibadah yang tadi kita sebutkan, dia akan diberikan rizki, terserah dia berniat atau tidak, maka ibadah-ibadah tersebut akan menjadi sebab dia dianugerahkan rizki oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Walhamdulillah, kita sudah selesai dari pembahasan sebab-sebab dimudahkannya rizki bagi seseorang. Kita masuk pembahasan yang berikutnya, bagian yang kedua, yaitu sebab-sebab dikabulkannya doa. Ikhwani fi din wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala adalah ibadah yang sangat agung. Bahkan dia adalah bagian yang sangat penting di dalam ibadah. Sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menegaskan ad-du'a'u huwal ibadah. Doa itu adalah ibadah. Adapun hadis ad-du'a'u mukhul ibadah, doa itu adalah otaknya ibadah, hadisnya dhaif. Yang sahih, doa itu adalah ibadah. Menunjukkan doa adalah ibadah yang sangat agung. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, Al-Hajju Arafah. Haji itu adalah Arafah. Menunjukkan Arafah adalah bagian dari ibadah haji yang sangat agung. Iya. Dan doa itu terbagi dua. Ada doa'ul ibadah dan doa'ul mas'alah. Doa ibadah maknanya adalah semua ibadah yang kita kerjakan. Solat, puasa, zakat, haji, itu namanya doa'ul ibadah. Karena pada hakikatnya kita beribadah itu lisanul hal kita meminta kepada Allah rahmatnya dan ampunannya. Kemudian yang kedua, doa dengan lisanul maqal. Doa'ul mas'alah. Doa yang berupa permintaan. Doa ibadah. Apabila dipersembahkan kepada selain Allah, maka dia termasuk syirik besar. Yang menyebabkan pelakunya murtad keluar dari Islam. Adapun doa'ul mas'alah. Juga doa yang harus dimurnikan hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala yang satu saja. Dan dibolehkan seseorang meminta kepada manusia apabila terpenuhi tiga syarat. Meminta kepada makhluk tidak dihukumi syirik apabila terpenuhi tiga syarat. Yang pertama adalah permintaan tersebut masih dalam batas kemampuannya untuk mengabulkan. Kita minta kepada orang tua kita harta. Masih dalam batas kemampuannya. Maka itu bukan syirik. Kalau kita minta kepada seseorang sesuatu yang di luar batas kemampuannya, seperti kita memohon hidayah atau minta perlindungan dari syaitan, maka itu permohonan yang syirik. Atau minta supaya dihilangkan bala, ya, itu adalah syirik. Yang kedua, yang dimintai tersebut masih hidup. Meminta kepada orang mati termasuk syirik. Yang ketiga, dia hadir. Maksudnya hadir, dia mendengarkan apa yang kita mohonkan kepadanya. Iya. Kalau dia dari jarak jauh, tidak juga kita gunakan media telekomunikasi, kemudian kita minta kepadanya seakan-akan dia maha mendengar, maka itu termasuk kategori syirik. Iya. Jadi berdoa kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala, atau lebih tepatnya meminta kepada selain Allah, tidak dihukumi syirik apabila terpenuhi tiga syarat tersebut. Kalau tidak terpenuhi, maka termasuk kategori menyekutukan Allah subhanahu wa ta'ala. Karena doa itu ibadah. Barang siapa memalingkannya kepada selain Allah, berarti dia telah menyekutukan Allah subhanahu wa ta'ala. Dan ini termasuk pembahasan yang penting sekali di dalam perkara tauhid, yang di dalamnya terdapat banyak sekali perkara yang tidak dipahami sehingga banyak orang terjerumus di dalam kesyirikan. Walhamdulillah, waktu kita sudah habis. Mungkin kita lanjutkan pada sesi yang akan datang. Semoga ada manfaatnya. Wabillahi taufik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.